kakak, adik, lagi seru main game ya? Iya, mah. Tapi lapar ya, kak? Nah, kalau lapar, Sogi Yummy Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru? Mau dong. Baru, Sogi Yummy Gelas Rasa Kari Ayam. Wah, rasa kari ayam. Kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya, mah. Iya. Kan bikinnya praktis. Tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit. Langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping kres-kresnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soya mie gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyal. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, adek menang. Wow. Nih hadiahnya. Wih, soya mie gelas lagi. Asik. Soya mie gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya, soya mie dari Wings Food.